Kita baca dari kitab Al-Muraqat Al-Fiqhi yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Dr. Salih bin Ibn Abdul Al-Fawzan Hafizullah. Pada tahun yang lalu kita telah membahas tentang harta warisan bagi anak-anak perempuan. Kemudian Qala Allah Ta'ala Babin tamislu ma'atukakihin selusain. Ini dua anak perempuan, dua cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Diulang, dua cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit dengan tuselbi, semisal dengan anak-anak perempuan sekandung mayit di dalam hak untuk mendapatkan 2/3. Untuk mendapatkan hak 2/3. Maksudnya kalau cucu perempuan dari anak laki mendapatkan 2/3, kalau apa? Tentunya kalau tidak ada anak perempuan kandung si mayit. Kalau enggak ada anak-anak perempuan kandung si mayit, kemudian di sana ada cucu perempuan dari anak laki-laki, makanya adalah semisal dengan anak-anak perempuan kandung si mayit. Sawa'un kanata ukhtaini au bintai amin muta ha daitain, baik itu kedua anak perempuan tersebut kakak beradik, sama-sama anaknya ibnul ibni, anaknya ibni, itu sama-sama anaknya anak sama-sama anaknya anak laki-laki si mayit, atau dua anak perempuan dari paman. Yang tentunya apa? Setingkat. Fata khudani sulusain kiasan ala bintai sulbi. Maka dua anak atau cucu, dua cucu anak, cucu perempuan dari anak laki-laki, dua cucu perempuan dari anak laki-laki ini akan mengambil 2/3. Ini sebagai kias dari dua anak perempuan kandung si mayit. Bintul ibni kal binti, karena perempuan, karena anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki ini seperti anak perempuan kandung si mayit. Lakin labudda lahuma man tawaffara salah satu syurutin. Akan tetapi di sana harus ada tiga syarat yang terpenuhi. Apabila dua cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan atau mengambil 2/3. Syarat yang pertama, asyartu awal ayyakuna isnataini fa'aksar. Syarat yang pertama, berjumlah 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 2 atau lebih. Syaratul sani, syarat yang kedua, adamut al-mu'asib. Di sana tidak ada al-mu'asib wawa ibnul ini. Tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Di sana tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sawa'un kana akhan lahuma au kana ibnu ammin lahuma fi darajatihima. Baik itu anak laki-lakinya itu sebagai saudara, sama-sama cucu ya kan, atau laki-laki dari paman ya derajat. Jadi kalau di sana ada 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian juga ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka yang 2 cucu perempuan tersebut tidak mengambil 2/3, namun dihitung dengan kepala. Dihitung kepala. Kemudian kita baca dulu. Wasyartu salis adamul furu'il waris alati huwa a'la min huma min ibni sulbin au ibni ibni au banati sulbin au banati ibni wahidatin fa'aksar wahidatin fa'aksar wa'ala. Syarat yang ketiga, cucu perempuan atau 2 cucu perempuan dari anak laki-laki ini akan mendapatkan 2/3 kalau di sana tidak ada far'un waris. Far'un waris itu adalah keturunan dari si mayit, keturunan dari si mayit yang terdekat. Seperti siapa? Seperti anak perempuan dan anak laki-laki si mayit. Maka ini derajatnya lebih tinggi daripada cucu ya. Kalau ada anak laki-laki atau ada anak perempuan, maka mereka tidak bisa mendapatkan 2/3. Atau di sana ada anak laki-laki dari adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki atau perempuan, anak perempuan si mayit, anak perempuan si mayit. Aw banatul ibni wahidah, atau anak-anak perempuan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki satu atau lebih. juga ini adalah cucu. Laki atau perempuan. Maka mayit anak laki-laki atau perempuan, si mayitnya adalah namanya Far'un, turunan cabangnya dari mayit. Ini Far'un. Cabangnya. Maka derajat ini dan ini lebih tinggi daripada ini. Kita bahkan lebih dekat dengan si mayit. Ini akan mendapatkan 2/3. Misalnya 2 perempuan ya. 2 perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Anaknya ini ya. Mendapatkan 2/3 jika tidak ada ini dan tidak ada ini. Kalau sudah ada anak lumayan. Sudah 2 perempuan. Sudah meninggal waktu itu. Sudah meninggal. Gajah itu meninggal atau apa? Hilang atau kelang bumi atau kafir? Kafir. Maksudnya sudah meninggal. Iya. Mayit tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai cucu laki-laki. Adanya cucu perempuan. Maka dia mendapatkan misalnya apa? Jadi seolah-olah menduduki anaknya perempuan. Seolah-olah, kenapa? Enggak ada anak perempuannya. Aduh, adanya cucu naik ke atas. Tapi kalau ada cucu laki-laki, ya ini nanti sama aja nanti naik ke atas. Sama-sama seperti anaknya Sumayit. Nanti tinggal apa? Kalau seperti ini nanti apa? Ngitung kepala, bukan 2/3 lagi. Cucunya laki-laki berapa? 2. Ini 2, berarti berapa? Laki-lakinya 2, berarti seolah-olah kepalanya 4. Tambah 2, berarti 6. Jadi berapa? 1 perempuan. 2/6. Seperti itu. Perempuan loh. Perempuan 1 berapa? Jadi 4, ini menjadi 2. Karena dikalikan 2. Nah, masing-masing berapa? 1 berarti perempuan dari anak laki-laki sama dengan susu perempuan dari anak perempuan? Main. Main. Main. Kalau dari anak perempuan sing mayit, ini namanya Zawil Arham. Zawil Arham itu kalau ada, ini tidak dapat. Alam itu termasuk yang tidak. Itu kalau misalnya aja berarti tidak ada tadi. Misalnya tidak ada, ya. Cucu perempuan dari anak perempuan. Perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari pada perempuan tidak dapat. Jangankan perempuan, laki-laki saja tidak dapat kalau dari anak perempuan. Kalau ada cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, soalnya nasab itu ini sandarkan kepada anak laki-lakinya, bukan anak perempuan. Soalnya apa? Nah, ini anak perempuan nanti disandarkan kepada suaminya. Ya kan, nanti disandarkan kepada si suami anak perempuan. Nasabnya indah. Jadi misalnya laki-laki punya istri ya, dia punya anak laki. Nasabnya ini nasab kan mayat ke anak laki-laki ya. Lagi-lagi nanti nasabnya turun kan ke perempuan. Kalau perempuan nanti punya suami ya, nanti anaknya kemana? Bapaknya. B. Suaminya. Bin Abi. Suaminya orang lain ini kan. Tapi kalau ini anak laki-laki menikah dengan wanita ya. Misalnya Muhammad, ini apa? Bin Zaid misalnya. Muhammad bin Zaid. Laki-lakinya misalnya Ali misalnya Muhammad bin Zaid. Kalau Ali, Ali bin Muhammad bin Zaid. Nah, kalau ini perempuan misalnya Aisyah, anaknya laki-laki Abdullah. Jadi ya Abdullah bin siapa namanya? Dari bin Abdullah bin Zaid. Dari Ibrahim. Enggak sampai ke sini, ya kan? Abdullah bin Ibrahim. Bin nanti namanya siapa? Enggak bisa ke sini. Kalau ini masih Aisyah bintu Zaid masih, tapi kalau sudah punya suami anaknya nanti nggak ke sini tapi ke sana. Abdullah bin Ibrahim bin kan Zaid lagi anak nama suami namanya ini orang punya siapa? Ahmad Ibrahim bin Ahmad nggak? Zaid Ahmad Sultan. Namanya nih apa? Putus. Itu nyamuk di mana? Apa ini? Nama Bimbingan, si Bimbingan. Ya ini nanti apa? Ini nanti ini terputus. Cucu laki-laki dari perempuannya sudah terputus dari manjit, nasabnya sudah terputus. Misalnya antum menikah dengan gadis Arab misalnya, Aisyah misalnya, gadis Arab, masih keturunan Ali bin Abi Thalib misalnya, ya. Sabar, Ahlul Bait, anak antum tidak bisa disandarkan ke Ali, tidak bisa, karena antum orang Jawa, terputus. Putus. Anak antum walaupun antum menikah dengan gadis Arab kesandarannya bukan ke perempuan tapi ke orang tua suami kecuali orang nasab kesana cucu sama cucu bisa nikah kecuali kalau orang Indonesia, wanita Indonesia nikah dengan pemuda Arab bisa gitu kan? Ya. Bisa nikah, cucu sama cucu bisa nikah. Enggak, nasabnya kan berbeda, nasabnya berbeda. Cucu sama cucu. Cucu sama cucu bisa. Bisa. Bisa. Cucu dengan cucu bisa. Jadi ketemu lagi nasabnya. Iya, ketemu lagi. Kalau cucu anak dengan anaknya paman saja bisa kok. lagi cucu dengan cucu. Jadi cucu itu nanti mendapatkan, kalau misalnya istri berapa? Ya. Berapa? Sepetan. Karena ada anak ya. Jadi dapat sepet basah. Kalau enggak ada anak berarti seperempat. Anak perempuan? Berapa? Satu. Perempuan dapat enggak dari anak laki-laki? Dari anak laki-laki dapat berapa? Dari anak laki-laki dapat berapa? Takmilan selesai. Tidak malah tu. Latihannya nanti aja. Kalau ini menjadi dua, kita kurang berapa? Setengah. aja ya. 4/6. Nanti aja. Latihannya nanti. Kurang dulu. Kita selesaikan teorinya dulu baru. Ya, mana tambah ini. Kemudian kita lanjutkan qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala bab fi mirasil akhwati asyqa'ik, bab harta waris untuk saudara-saudara perempuan sekandung si mayit. Saudara-saudara perempuan sekandung si mayit. Syaqa'ik itu kandung. Wa qad dzakara Allah Subhanahu wa ta'ala mirasal akhwati syaqa'ik wal akhwati li'ab ma'al ikhwati li'um wa khidatuhunna wa jima'atuhunna. Allah SWT menyebutkan harta warisan yang diperoleh oleh saudara-saudara perempuan sekandung si mayit dan juga saudara-saudara perempuan sebapak si mayit bersamaan dengan saudara-saudara laki-laki si mayit yang tidak seibu. Kalau tidak seibu berarti siapa? Sebapak. Baik itu satu maupun banyak. Jadi apa, Allah SWT menyebutkan bagian harta waris untuk saudara-saudara perempuan sekandung dan juga saudara-saudara perempuan dan saudara-saudara laki-laki sebapak si mayit. Biqalihi fi akhir surati An-Nisa, dengan firman-Nya di dalam akhir dari surat An-Nisa. Yastaftunaka filillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un haka laisa lahu waladun walahu uhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarisuha illam yakul laha waladun wa in kana tasnata wa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma taraka wa inkanu ihwatan rijala wa nisa'a falizzakari mislu hadzil unsayain. Mereka, para sahabat, bertanya kepadamu tentang bagian apa? Kalalah. Kulillahu yuftikum fil kalalah. Maka katakanlah, maka Allah SWT menentukan bagi kalian yaitu kalalah. Kalalah yaitu ini mru'un halaka. Jika ada seorang laki-laki meninggal sedangkan dia tidak mempunyai anak. Dia hanya mempunyai satu saudara perempuan. Dia hanya mempunyai satu saudara perempuan. Maka satu saudara perempuan ini falahan nisfu, maka mendapatkan setengah. dari apa yang ditinggalkan dari mayit tersebut. Jika memang mayit tidak mempunyai anak, jadi hanya seorang satu saudara perempuan sekandung saja. Setengah. Dan juga dan juga saudara perempuan tersebut juga tidak mempunyai anak. Dan apabila si mayat mempunyai dua saudara perempuan atau lebih, maka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Kalau tidak ada yang lain, kalau si mayat mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan, sedangkan si mayat juga tidak mempunyai anak, maka bagian saudara laki-laki dan perempuan sebanding seperti anak laki-laki sebanding dengan anak perempuan. Istri gak punya anak, berarti berapa? Seperempat. Ibu punya? Ibu nanti ya? Ini dulu ya. Ibu kalau ada saudara-saudara nanti tidak dapat. Kalau ada saudaranya si mayit, ibu kalau ada saudaranya si mayit tidak mendapatkan 1/3, tapi 1/6. Tapi nanti ya. Maaf. Cuma satu. Berarti ini sudah sepertiga ya. Ini saudara perempuan, seorang istri ada punya anak, maka saudara perempuan pas sama. Di sini kalau kalalah berarti tidak ada istrinya, berarti tidak ada istrinya. Jadi, salah satunya lah. Memangnya kalalah itu mayat meninggalkan hanya mempunyai yang saja. Sisa ni. Nanti untuk rapat yang jauh. Ini kalau satu, kalau dua berapa? Saudara perempuan dua. Dua berdua. Jadi dua. Kalau saudara perempuan kemudian saudara laki-laki. Laki-lakinya berdua. Jadi kepalanya berapa? Dua. Ini nggak jadi sebab dua atau tiga. Saudara perempuannya berapa? Dua. Saudara perempuannya dua. Kemudian saudara laki-lakinya satu. Empat. Empat. Jadi laki-lakinya berapa? Dua. Dua empat. Masing-masing berapa? Empat. Jadi kalalah berarti enggak ada istri. Cuma meninggalkan ini saja. Enggak ada istri. Di sini kalalah hanya meninggalkan saudara saja. Hanya meninggalkan saudara laki-laki atau saudara perempuan atau meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan, saudara laki-laki dan perempuan. Nah, iya, tidak ada yang lain. Semuanya saudara itu. Iya. Maka perempuan saudara perempuan satu tok itu dapat setengah. Setengah. Iya. Ini sampai berapa dia? Nanti masih ada pembahasan di belakang. Nanti Zawil Akham masih ada. Pelan-pelan ini. Karena dia harus surut nih. Kalau nggak surut nanti bingung. Baiklah, dalam surah barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.